Kebayang nggak sih duduk di Tokyo, minum matcha latte sambil lihat bunga sakura, makan tom yum di Bangkok, abis itu belanja fancy di Singapura. Kapan ya bisa terwujud? Wujudkan sekarang dengan Permata Global Card. Semua transaksi luar negeri langsung dipotong dari saldo mata uang asing rekeningmu. Semua bebas konversi kurs, transaksi tinggal tap, nggak perlu ke money changer. Bisa tarik tunai di mesin ATM bebas konversi kurs. Kalau saldo mata uang asing kurang, bisa jual beli mata uang asing 24 jam di aplikasi Permatami dari mana aja. Setiap melakukan transaksi di luar negeri, bisa dapat Permata Point hingga 250 ribu. Transaksi di dalam negeri, pakai Permata Global Card bisa dapat 5% Permata Point hingga 500 ribu setiap bulan loh. Buka tabungan di Permatami dan dapatkan Permata Global Card sekarang. Transaksi jadi bebas, poinnya ikut deras. Info lebih lanjut, klik www.permatabank.com. Syarat dan ketentuan berlaku. Permata Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.